Kita mainkan setia itu penyakitan berdua bersama Maya Sabrina dan Ulfa Damayanti. Buat Mas Yogi semalam bersama Kelong Scoopy Dewi Bujangga semalam suwe. Terlalu mendalami tentang cinta. Bila tak bisa menerima kegagalan, cinta bisa bahagia dan bisa terluka. Bisa kiti menyakiti hati. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. yang bisa membuat bahagia, karena cinta yang bisa membuat terluka, karena cinta yang bisa membuat